Saya janji terakan mabuk, mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang saya niat begini. See you sama koi, oke baby. Sakawan, kasihan. Jangan ajak saya lagi. Sama itu asu marah, marah. Nanti sama pas mata warna merah, momennya kan juga tak bisa, sutra bisa. Cepat seret pulang atau jadi orang belakang. Mata kaca minta maaf jadi satraka pulang. Sapu niat baik, mungkin ini yang terbaik. Sama tua lebih baik, wangi di rotra menari. Tak lagi, otak yang dulu saja ui, tak bisa jalani. Jangan salah sangka kawan bukan mau hindari. Tak bisa pegang gelas itu saat sudah janji. Dan sekarang kawan kam sob ajak-ajak saya lagi. Oke kawan kam dengar, kau ada jarak jauh akan dan antar, kata bisa lagi mau melawan atau langgar. Bukannya takut tapi sama itu ajam, awas dapat bakar. Saya janji tak akan mabuk, mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang saya niat begini. Tio sama koi, oke baby. Sakawan, kasihan. Jangan ajak saya lagi. Sama itu asu marah, marah. Nanti sama sukali. Bukan takut kan, cuma mungkin seharusnya.